Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujahid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang iman bil malaikah alaihimussalam, iman terhadap para malaikat. Iman terhadap para malaikat tentunya memiliki athar, memiliki pengaruh terhadap seorang muslim, memberi pengaruh pada akidahnya, imannya. Antara lain yang pertama ulama sebutkan, iman terhadap malaikat mempengaruhi, menambah imannya terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Jika makhluk yang sedemikian besarnya, Jibril seperti itu sayapnya dan yang lain-lainnya, maka bagaimana penciptanya? Maha besar, maha agung subhanahu wa ta'ala. Iman terhadap malaikat pula mewariskan rasa takut kepada Allah dan selalu kembali kepadanya, karena seperti itu kekuasaannya. Kita tahu bagaimana kekuatan Allah dan kekuasaannya menciptakan makhluk yang sedemikian rupa tidak bermaksiat kepadanya, selalu taat, mengimani para malaikat pula memberi pengaruh cinta seorang mukmin kepada para malaikat, karena mereka mutahharun, hamba-hamba yang disucikan, mulia, ibadu mukramun, yang sangat bertauhid dan taat kepada Allah. Dan ikatan kuat ada antara para malaikat itu dengan mukminin, karena mereka istighfar kepada mukminin, memintakan ampun untuk mukminin yang di muka bumi. Terbukti pula malaikat mengaminkan dan beristighfar kepada seorang mukmin yang berdoa untuk saudaranya. Maka ada ikatan kuat hubungan antara malaikat dengan mukminin. Termasuk yang terpenting, pengaruh iman terhadap para malaikat membuat seorang mukmin lebih bertakwa. Karena dengan mengimani mereka tahu ada para malaikat itu yang muwakkalun bil kitabah, kitabatul amal. Allah tugaskan untuk mencatat amalan manusia. Khair wa syarr. Amalan baiknya maupun amalan jeleknya, ketaatan dan maksiatnya. Maka dengan mengimani malaikat ini, terutama para pencatat ini, pengaruh seorang mukmin akan lebih bertakwa, lebih menambah ibadahnya dan lebih menjauh dari segala dosa dan kemaksiatan. para malaikat alaihimussalam mereka tersebutkan di dalam Quran maupun sunnah. Iman terhadap mereka berarti mengikut iman atau mengikut kepada ilmu seseorang. Semakin dia berilmu, semakin tahu dalil, semakin mendalami, mengetahui nusus yang berbicara tentang malaikat, semakin kuat dan bertambah imannya kepada para malaikat Allah. Oleh karena itu, orang berbeda-beda. Satu dengan yang lain, iman mereka terhadap malaikat tergantung sesuai dengan keilmuan mereka yang juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang ini mendalami, mempelajari lebih banyak, mengkaji. Yang itu mungkin tahu secara global, maka beda. Dan pengaruh imannya pun seperti yang tersebutkan tadi menjadi beda. Maka kaitannya kembali kepada ilmu. Ilmu terhadap akidah, ilmu terhadap dalil, terhadap nusus, Quran dan sunnah. Iman terhadap para malaikat pula kita ketahui bagi seorang mukmin ada pengaruhnya pula terhadap iman dia kepada yang lain dari rukun-rukun iman yang lainnya. Ada pengaruhnya terhadap iman dia kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Maka malaikat bagi yang mengimani mereka, bagi seorang mukmin tahu ada malaikat yang muwakkal diberi tugas oleh Allah menyampaikan wahyu, Jibril alaihi salam. Wahyu syariat yang disampaikan, Quran disampaikan kepada Rasul SAW. Dengan itu terhubung seorang mukmin antara imannya terhadap para malaikat dengan imannya kepada para rasul, para nabi. Karena para malaikat yang dia imani, seperti Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu ini kepada para nabi, para rasul yang Allah perintahkan wahyu disampaikan kepadanya. Dan iman kepada para rasul juga salah satu rukun dari iman. Wabirusulihi, mengimani para rasul Allah. Dari mana mereka tahu syariat wahyu Allah? Dari para malaikat perantaranya. Demikian pula iman terhadap kitab-kitab suci, wahyu. Karena yang menyampaikan juga para malaikat. Maka ada hubungan, ada erat kaitan antara iman terhadap para malaikat dengan imannya kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Kitab suci, para rasul, karena berhubungan dengan para malaikat. Makanya para ulama sering menyebutkan tiga ini. iman terhadap para malaikat, iman terhadap kitab suci, iman kepada para rasul atau para nabi. Karena satu dari tiga ini berhubungan dengan yang lain. Iman terhadap malaikat berarti mengimani kitab suci, wahyu yang mereka bawa. Mengimani kitab suci berarti mengimani para rasul yang disampaikan kitab atau wahyu itu kepadanya. Dan begitulah, mengimani kepada nabi, rasul berarti mengimani kitab suci yang mereka sampaikan. Mengimani para rasul, para nabi, mengimani para malaikat yang rasul sebutkan sifat-sifatnya, amalan-amalannya, begitu saling berhubungan antara rukun iman yang satu dari yang lainnya. Maka penting dan sangat penting mempelajari dan mendalami iman terhadap para malaikat. Para malaikat Allah pula Allah sebutkan di dalam Quran sifat-sifat mereka atau beberapa sifat yang ada pada mereka. Sebagaimana nusus Quran dan sunnah menyebutkan, antara lain Allah atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka alal husn wal jamal, sangat indah ciptaannya, sangat bagus alaihimussalam, diimani itu, dan sangat dengan pengertian yang sangat tinggi, pada derajat yang sangat tinggi keindahan dan kebagusan, keelokan mereka alaihimussalam. Makanya dalam An-Najm, ketika Allah katakan tentang malaikatnya, Dzumirratin, Dzumirratin fastawa. Apa makna Dzumirratin fastawa? Kata Ibnu Abbas, Dzumirratin Dzumandharin hasan, malaikat yang memiliki, jadi kalau dipandang itu dilihat sangat indah, sangat bagus, sangat membuat kagum orang, terkagum-kagum, terheran-heran melihat keindahan dan kebagusannya alaihimussalam. Atau kata kota ada Dzumirratin fastawa Dzu khalqin tawil hasan, ciptaan yang begitu besar atau tinggi dan indah sekali. Kamu melihat orang tampan yang luar biasa, putih, ganteng, terkagum-kagum kamu. Kitalah manusia, masya Allah fulan itu, ya Allah, badannya bagusnya, tinggi, kekar, ganteng, wah, masya Allah. Itu manusia baru. Orang membuat orang kagum sedemikian rupa. Malaikat Allah sebutkan Dzumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Seperti Ibnu Abbas katakan. Indah sekali. Makanya diibaratkan kepada mereka karena ma'ruf itu tentang mereka, sifat keindahan ini. Ketika Allah sebutkan di surat Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika ngelihat Nabi Yusuf, para wanita ini enggak kuasa. Begitu tampannya, begitu indahnya, ciptaannya, begitu bagusnya. Sampai tanpa terasa mereka potong, mereka iris jari-jemarinya. Dan mereka katakan, ini bukan manusia Nabi Yusuf ini. Ini malaikat yang mulia. Kenapa mereka katakan ini malaikat? Karena ma'ruf, sesuatu yang mukarrar, sesuatu yang ma'ruf dalam keyakinan dan akidah mereka, dan itu benar adanya, bahwa malaikat itu ada pada derajat tinggi, pada keindahan dan kebagusan ciptaannya. Itu sifat mereka. Hanya sampai Nabi Yusuf pun dikatakan, in hadza illa malakun karim alaihimussalam. Allah sifati mereka pula kiram baroroh, abror, mulia, karim. Orang karim itu yang punya sifat karom, terhormat, mulia. Kalau kamu, kalau di antara manusia, sifat karim ini membuat kamu senang. Ini orang masya Allah, ringan tangannya, suka membantu, wa akhlak, tutur katanya baik, menyenangkan orang, dan segala kebaikan ada padanya. Karim orang ini. Abror, ber, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Allah sifati mereka bi'aidi safaroh kiramin baroroh. Para malaikat itu kiram, jamaknya kirim, karom, baroroh, ber, sangat banyak kebaikan atau kemuliaannya. Sifat para malaikat. Di ayat lain Allah katakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiram, sifat karim. Ini Allah sebutkan tentang para malaikatnya. Allah sebutkan pula tentang mereka malu. Termasuk sifat malaikat adalah malu. Makanya di dalam hadis tentang Utsman, ketika Rasul SAW duduk di majlis, tersingkap sebagian dari kaki Rasul SAW, masuk Abu Bakar, Rasul tetap posisi begitu. Masuk Umar, tetap posisi begitu. Begitu Utsman masuk, Rasul membenahi duduknya. Utsman, ada Utsman, ditutup kakinya, dibenahi duduknya. Ketika beliau ditegur, ditanya, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, engkau tetap begitu, Umar masuk, engkau tetap begitu, begitu Utsman masuk, engkau benahi dudukmu, engkau tutup kakimu. Maka Rasul katakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu, segan kepada orang yang para malaikat pun malu kepadanya. Maka Rasul tetapkan bahwa para malaikat punya sifat malu. Sifat malaikat, haya, malu. Wal haya, syu'batun minal iman. Dan malu itu sendiri salah satu cabang dari iman. Sifat mereka pula yang Allah sebutkan ilm. Oh, mereka berilmu, punya ilmu. Seperti Allah sebutkan dalam An-Najm, 'allamahu syadidul quwa. Tadi dzurrum miratin fastawa. 'Allamahu, kata Tabari yakni Jibril, mengajarkan ilmu Quran ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti para malaikat berilmu. Dalam hal ini Jibril. Ada ilmunya. Dan ilmu itu yang beliau ajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di Al-Baqarah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Allah tetapkan ada ilmu itu pada para malaikat, hanya saja ada ilmu yang itu diketahui Allah dan tidak diketahui oleh para malaikatnya. Asyahid, para malaikat Allah tetapkan mereka punya ilmu, berilmu mereka. Alaihimussalam. Para malaikat pula tidak tersifati dengan unuthah, tidak tersifati sebagai makhluk wanita, unsa. Makanya Allah mengingkari, mencela, membantah kufar dalam ayatnya di Zukhruf, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir menjadikan, ini keyakinan mereka, para malaikat yang mereka itu hamba Allah, ibadah, bertauhid kepada Allah, beriman, mereka jadikan para malaikat itu inatha, sebagai perempuan atau wanita, dianggap unza. Makanya Allah ingkari, asyahidu khalqahum, memangnya mereka menyaksikan penciptaannya sehingga tahu, oh, ternyata malaikat kami lihat perempuan, kami tahu penciptaannya. Diingkari oleh Allah, mereka melihat penciptaannya, dari mana bisa tahu itu perempuan. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, dan dicatat persaksian mereka itu dan akan ditanya, akan mereka pertanggungjawabkan semua itu di yaumul qiyamah kelak. Juga dalam Najm, innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unza. Yang tidak beriman kepada akhirat menamakan para malaikat itu dengan penamaan wanita, unza. Mereka anggap malaikat yang begitu mulia, begitu agung, besar, suci, karim, begitu mulia, baroroh, banyak kemuliaannya, banyak kebaikannya, ciptaan yang begitu indah dan bagus, alaihimussalam, dianggap seperti wanita. Nah, makanya hatta dalam, kalau di kalangan Nasoro, atau kalau lebih khususnya di orang barat, dinamakan apa malaikat sama mereka? Angel. Dan itu nama perempuan. Makanya terkadang juga nama putri mereka, kalau punya putri, kasih nama angel. Angel siapa? Dianggap perempuan. Dan itu kebiasaan musyrikin, kebiasaan kufar, diingkari oleh Allah. Asyahidu khalqahum, menyaksikan mereka penciptaannya. Dari mana mereka tahu? Kemudian menyimpulkan dengan hawa nafsunya bahwa para malaikat itu perempuan. Syai' bi syai' yudhkar min ajaibin nas, disebutkan ketika salah satu tokoh Almanah atau Ilmaniyah, orang-orang sekuler yang menyerukan persamaan laki perempuan, emansipasi wanita, enggak ada beda laki perempuan sama saja dan seterusnya. Ketika dijelaskan tetap nolak, dijelaskan syariat membedakan, laki lebih dimuliakan, banyak ayat hadis tentang itu, tetap mereka ingkari. Nah, ini kedzaliman kepada perempuan. Wah, bisa sederajat sama laki perempuan, enggak ada beda. Ketika sebelum ditutup majelis, seorang alim dari ulama Yaman menyampaikan kepada mereka, dan mereka orang Arab tentunya faham bahasa Arab, mengerti konteks dan khitab dalam bahasa Arab, dia katakan, "Taib, antunna anto anti isma'i. Anti isma'i." Berarti diajak bicara laki. "Isma'i, ana aqul laki. Ana wa anti." Begini, selalu diajak bicara dengan khitab perempuan. "Isma'i," yakni anti perempuan, "dengarkan. Aku katakan kepadamu laki anti." Ngamuk dia, marah. "Jangan qalil adab, jangan kurang ajar. Hormati orang." "Lu kenapa? Kamu ajak bicara saya dengan khitab perempuan, saya ini laki. Katakan aku laka, anta isma'." Maka dibalik, "Kamu dalam masalah khitab aja kamu enggak terima. Aku samakan dengan perempuan. Baru masalah bahasa, anti isma'i, laki. Sudah enggak terima, dia marah-marah." Nah, katanya sama, kalau sama ya sudah terima. Enggak ada bedanya aku katakan kepadamu anta atau aku panggil kamu anti. Enggak ada bedanya kamu aku katakan laki atau laka. Kamu kan menyerukan sama, enggak ada beda laki perempuan. Baru masalah panggilan dan bahasa saja sama kamu marah, enggak terima, enggak konsekuen. Nah, kata mereka aqlaniyun dan ahlul bidah yang menghukumi segalanya berbicara dengan hawa nafsunya. Para malaikat Allah punya banyak keistimewaan, sifat-sifat mulia yang itu hanya ada pada mereka, tidak dimiliki oleh yang lain. Dan mengingkari para malaikat berarti mengingkari iman kepada yang lainnya. Firman Allah, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam An-Nisa, yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang besar, kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Itu beberapa tambahan rincian sifat atau penjelasan tentang para malaikat Allah alaihissalam, kedudukan mereka dan kemuliaan mereka. Termasuk perkara penting pula kita mengimani bahwa malaikat tidak sama kedudukannya di sisi Allah, beda satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya mulia. Firman Allah dalam Al-Hajj, Allahu yastawfi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih dari para malaikatnya sebagai para rasulnya, utusannya, menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Begitu pula dari manusia, Allah pilih. Sehingga yang dipilih Allah tentunya Mustafa, Mustafainal Akhyar, makhluk-makhluk pilihan, termulia, terbaik dari sekian yang lainnya. Dan telah lalu penjelasan bahwa Mukarrabun, yang paling mulia tiga yang sering Rasul sebutkan dalam iftitah salat malam beliau, Jibril, Mikail, dan Israfil, lebih mulia dari yang lain, dan terutama Jibril termulia dari ketiganya. Iman kepada para malaikat pula menuntun kita untuk tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka. Bahkan kita harus berwala kepada mereka, cinta dan hormat, memuliakan. Allah sebutkan wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mu'minin, mu'minat, sebagiannya wali bagi yang lain, memberikan wala. Dia bela, dia cintai, dia muliakan, dia hormati. Dan para malaikat masuk di dalam ayat ini. Al mu'minun wal mu'minat, karena mereka juga beriman kepada Allah alaihimussalam. Allah kabarkan pula wala para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukminin. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Yang berwala kepada rasulnya, kepada mukminin, para malaikat berwala kepada mereka. Maka wajib bagi kita pula berwala kepada mereka, memberikan loyalitas kita, cinta, penghormatan, pembelaan ketika mereka dicela, dikatakan perempuan, wanita, disembah selain Allah, dibela, mereka enggak akan ridho. Karena mereka sangat bertauhid dan beriman kepada Allah. Kita bela dari yang memusuhinya seperti Yahud. Firman Allah, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduw lil kafirin. Yang musuh kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, terkhusus Jibril dan Mikail, maka Allah musuh kepada orang-orang yang kafir. Yahud memusuhi Jibril karena menurut mereka qatalahumullah, Jibril salah alamat. Seharusnya wahyu itu diturunkan kepada orang Yahudi. Kenapa Jibril turunkan kepada orang Arab ini, Muhammad ini? Sehingga dimusuhi Jibril oleh Yahud. Akhzahumullah Yahud. Makanya Allah ingatkan, Allah pun membela para malaikatnya. Musuh Allah bagi orang-orang kafir yang memusuhi para malaikatnya. Tentunya mereka makhluk Allah, hanya taat ibadah kepada Allah, tidak punya kekuasaan sedikit pun dalam pengaturan dan kekuasaan terhadap alam semesta. Itu semua hak Allah dan Allah yang mengaturnya. Itu sekilas tentang sifat dan kaitan iman dan pengaruh iman terhadap para malaikat. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.